kami-kami parani surat tadi itu alasannya dikurang kalau melalui dikurang kalau oleh surat Dakor 221 ini Profesor Doktor kalau Quran surat Dakor 221 ini ya apa ceritanya saya ini ada banyak terus tombol yang namanya perkawinan beda agama itu dimulai dari Muru Arifin dengan Mayong Surya Laksono Hirayudowo dengan siapa? Katen Baskoro iya Kinainawati dengan Jeremy Thomas Yuni Cara Mbak Yuni Krisdayanti Andi Andri Siahan Mia Soekarno Andi Ari Siasali iya kebiayaan karena biayaan iya ya. Kasihan Yuni Sarah ini kemarin pergi haji datang dari Mekah tolong Yunus tuku temoro kakau nanti tahu ini lo gaya pun kaji lo undang bojoku natalan ini makanya kalau saya punya anak perempuan cari mantu jangan cuma sekedar ditanya pekerjaannya ya pekerjaannya ya tahu tapi yang nomor satu ditanya apa agonomi ya pak ya banyak kafiswan. Nanti kalau ngerat anak saya, maksudnya apa? Rokok, sepatu, serba semuanya, boten murah. Muka satu bebas kali merokok itu bisa kerja maaf karena itu katanya boten alasan murah pak. Ya tidak benar itu ya, tidak benar ya. Mari dengan ketekunan kita mencari ilmu ini. Mudah-mudahan keimanan kita akan bertambah mantap. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan amal baik para jamaah sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah taala tetap berkenan melimpahkan taufik hidayah, umur ilmu rezeki yang barokah yang pada akhirnya kita akan bisa mengkopai husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal Baroyan Astaghfirullah Rabbi Jani Ulmana dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.